Seandainya sepi malam ini ada senyum di sampingku, bukan senyum bibir-bibir merah yang kudamba bahasa jiwa. Televisi ini tak berkisah munafiknya kita, manis muka tangan bersenjata sambil berkata.